Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna wa min birrihi bi'ibadihi fadhuhu abwabal inabati wa taubati wal awbati ilayhi mahma kasratid dunubu wa ta'addatil athamu. Qala ta'ala, qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru ad-dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna, semoga Allah menjaga beliau, Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr, ketika menjelaskan tentang nama Allah Al-Bar, Tuhan yang maha baik kepada hamba-hambanya dengan melimpahkan atas mereka nikmat yang tak dapat dihitung. Begitu baiknya Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Di antara baiknya Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Wa min barrihi bi ibadihi fathuhu abwabul inabati wat taubah wal aubah." Di mana Allah membukakan untuk hamba-hambanya pintu untuk bertaubat, pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma kathratu dzunub, meski dosa begitu banyak dilakukan oleh hamba, satu bumi ini pun dia lakukan dosa-dosa, Allah membuka baginya pintu taubat, pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma kathratu dzunub wa ta'addatil al-atham, berbagai macam dosa-dosa yang dia lakukan, ya, Allah Jalla wa'ala tak peduli. Allah tetap membuka bagi hamba pintu taubat. Tentunya sebelum muncul dua tanda. Sebelum sampai rohnya di kerongkongan. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Maka Allah beri manusia kesempatan untuk bertaubat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah Muhammad, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan dosa-dosanya atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirul dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalaulah setiap kali berdosa Allah hukum manusia, binasalah seluruh manusia. Tapi dia beri tunda agar manusia kembali kepada Allah Jalla wa'ala." Kadang bertahun-tahun, berpuluh tahun diberikan Allah tunda agar manusia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Berpuluh-puluh tahun dalam kesesatan, dalam kezaliman. Tetapi terkala dia kembali, Allah bukakan baginya pintu taubat. Meski di penghujung hayatnya sekalipun. Naam. Wa fil hadithil kudsi yakulu ta'ala, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama'i, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfirah." Dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, mengharapkan dariku, aku akan ampunkan. Dan aku tak peduli dengan apa yang telah engkau lakukan dari dosa-dosa. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu telah sampai ke atas langit, kemudian engkau memintakan ampunan untukmu dariku, aku akan ampunkan. Dan aku tak peduli, meski dosamu setinggi langit. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang membawa satu bumi dari dosa-dosa, kemudian engkau berjumpa denganku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun juga, aku akan datangkan seperti bumi pula, seperti itu pula ampunan. Menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Apapun dosa yang diperbuat hamba, sejahat apapun, disebejat apapun, Allah akan ampunkan. Yang membantai 100 nyawa saja Allah ampunkan. Ya, apalagi kurang daripada itu. Selama seseorang bertobat, yang musyrik saja Allah ampunkan kalau dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa min birrihi bihim mu'amalatuhum bis-safhi wal-'afwi wa satri ad-dunubi wa tajawuzi 'anha. 'An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yudni al-mu'mina fayad'u 'alayhi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kada ata'rifu dhanba kada wa yaqul na'am ay rabbi hatta idha qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه. Ini antara bentuk kebaikan Allah Jalla wa Ala terhadap hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Taala begitu mudahnya memberikan maaf, mengampunkan, menutup dosa-dosa hambanya. Ya, tidak menghukumnya, membiarkannya. Kalau dihukum, binasa dia. Tapi Allah ampunkan, maafkan, tutupi. Sehingga yang lain tak tahu dia berdosa. Kitalah orang berlumuran dosa. Sekiranya bukan karena rahmat Allah, sekiranya tidak Allah tutupi dosa-dosa kita, maka akan celakalah kita di dunia ini. Orang-orang menjauh daripada kita. Ya, tapi Allah tutupi dengan namanya Sittir, Maha Penutup. Selamatlah kita daripada celaan manusia, cercaan manusia. Ya, kitalah yang berlumuran dosa, tapi Allah tutupi, Allah maafkan, Allah ampunkan. Bahkan sampai hari kiamat. Dalam hadis ini, dalam hadis yang sepakati Bukhari Muslim. Ya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mendekatkan hambanya yang beriman di hari kiamat. Hambanya yang beriman tapi tak sempurna imannya. Berlepotan dengan dosa-dosa. Mencampur adukkan kebaikan-kebaikan dengan keburukan. Allah dekatkan di hari kiamat. Kemudian Allah SWT fayata'u alaihi kanafah, Allah tutupi dia dari pandangan mata makhluk, sehingga tak tahu makhluk apa yang terjadi antara diri dan Allah. Tatkala Allah menyidangnya, sidang tertutup, Allah tutupi dia, dan Allah berkata, ata'rifu dhanba kadha, wahai hamba, apakah engkau tahu ini dosa pernah kau lakukan? Ata'rifu dhanba kadha, apakah engkau ingat dosa ini pernah kau buat? Fayaqulu, maka hamba berkata, ai na'am ay rab, benar Tuhan, aku telah lakukan itu. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, setelah dia mengakui semua dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia melihat dirinya akan binasa, dicampakkan ke neraka. Qala Allah, Allah berkata kepada hamba tersebut, satartuha 'alaika fid dunya. Hamba, bukankah telah kututupi dosa-dosamu di dunia? Orang tak tahu dengan dosa kita. Di dunia Allah tutupi. Ya, sebagaimana Allah menyingkap sebagian dosa-dosa manusia, dipermalukan manusia di dunia dan di akhirat. Hamba-hambanya yang berlumuran dosa, dalam hatinya ada secercah iman dengan rahmat Allah, Allah tutupi dosa-dosanya. Kata Allah, satartuha 'alaika fid dunya, aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Dan ini menunjukkan orang berbuat dosa dan tidak membeberkan aibnya, dosanya kepada orang, membanggakan dosanya kepada manusia, tidak terang-terangan melakukannya depan manusia, Allah Jalla wa'ala berpeluang besar untuk mengampuninya. Ya, maka kalaulah kita berbuat dosa, jangan beritahu orang, jangan tampakkan kepada manusia, sembunyikan, simpan rapat-rapat, cukup kita dan Allah yang tahu. Kemudian kembalilah kepada Allah, menangislah, merintihlah, bertobatlah kepadanya. Satartuha 'alaika fid dunya, di dunia saja aku telah menutupi dosa-dosamu. wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampunkan dosa-dosamu tersebut. Fayu'ta kitabu hasanatih, diberikanlah catatan kebaikan dengan tangan kanannya. Dan dia pun berkata sebagaimana Allah muat dalam surah Al-Haqqah, dengan bangganya keluar dari sidang, ha umuqra'u kitabiyah, wahai manusia bacalah catatan amalanku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin akan berjumpa dengan hari hisab ini. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Fi jannatin 'aliyah, dalam taman-taman surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, pohon-pohonnya begitu dekat dan rendahnya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, nikmatilah, makanlah, minumlah, santaplah segala sesuatu atas apa yang telah kalian lakukan dahulu di dalam kehidupan dunia. Diberikan catatan dengan tangan kanannya. Dan dia berbangga mengatakan kepada manusia, ha'um ha'um qura'u kitabiyah, ini lihatlah catatanku. Padahal dalam sidang tertutup, Allah tampakkan padanya sepanjang penglihatan matanya dalam dosa-dosa. Ya. Bukakan baginya 99 lembaran catatan yang dalamnya penuh dengan dosa-dosa. Maka dia yakin tak ada baginya tempat yang layak kecuali neraka. Tapi dengan rahmat Allah Jalla wa'ala semata, Allah katakan, satartuha alaika fid dunya, dahulu di dunia aku tutupi kesalahanmu sehingga tak ada yang tahu daripada manusia. Banyak dosa-dosa kita hanya Allah yang tahu. Kalaulah setiap orang tahu dosa-dosa kita, tak akan mungkin kita dapat bermuamalah indah. Satu sama lain akan saling menjauh karena tahu belangnya kita. Nikmat kita santai duduk bersama-sama, bermajlis, berteman, bersenda gurau karena tak tahu aib kita orang lain. Kenapa? Karena Allah menutupinya. Wa ammal kafir wal munafiq, adapun orang kafir, orang munafiq, fayaqul ashhad, akan berkata kelak yang bersaksi atasnya dari malaikat-malaikat, ya, dari para nabi, dari anggota tubuhnya, semua bersaksi di hadapan khalayak ramai. Semua saksi mengatakan, haulai alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka lah para pendusta yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Sidangnya terbuka. Ala la'natullahi 'alal kadzib 'alal dhalimin, ketahuilah laknat Allah lualah yang laknat Allah jualah yang layak ditimpakan kepada orang-orang zalim. Ini perbedaan sidang orang mukmin dan sidang orang kafir. Orang mukmin Allah tutupi sehingga orang lain tak tahu apa yang terjadi dengan dia dan Allah. Yang penting kuat daripada sidang, majlis sidang, dia bangga dengan catatan dengan tangan kanannya dia terima. Ada pun orang kafir di hadapan khalayak ramai dipermalukan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik pun demikian. Demikian juga orang-orang fasik yang membanggakan dosa-dosanya dipermalukan di hadapan orang banyak. Karena hadis ini menunjukkan Allah menutupi orang yang menutupi kesalahan di dunia. Satartuka 'alaika fid dunya, satartuha 'alaika, kututupi dia di dunia. Berarti tidak ada orang tahu. Berarti orang yang berbuat dosa terang-terangan membanggakan dosanya, membeberkan kesana kemana dosanya dengan bangga, maka dia akan tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berupa sidang tertutup akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Inna Allah tajawaza an ummati, ya, illal mujahirin, sesungguhnya Allah mengampunkan terhadap umat-umatku kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Maka orang berdosa, sembunyikan dosamu. Subhanallah. Ya, jangan tahu orang dosa-dosamu. Cukuplah engkau dan Allah saja. Istrimu pun tak usah tahu. Jangan tunjukkan kepada istrimu dosa-dosamu. Kepada anakmu, cukuplah kau tutupi, merintihlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa mutala'atul 'abdi li hadzal birril 'azimi min sayyidihi wa maulahu nafi'un naw ghayatun naf'i id bihi ya'rifu 'izzatallahi fi qada'ihi wa birrahu fi satrihi وحلمه في إمهاله وكرمه في تيسيره لعبد التوبة والإنابة وفضله في مغفرته وهذا يسوق العبد إلى حسن الإقبال على مولاه خضوعا وتذللا وتذللا رغبا ورهبا رجاء وطمعا. Dan hamba memahami, mengetahui alangkah luasnya baik kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kebaikan yang begitu besar berlimpah ruah dari Tuhannya, penciptanya. Ya. Pengetahuan hamba tentang besarnya kebaikan Allah ini begitu bermanfaat bagi hamba. Ya. Dengan kebaikan yang diketahui hamba daripada Allah inilah dia mengetahui betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala dalam segala keputusan dan ketentuannya. Betapa baiknya Allah yang menutupi dosa-dosanya. Betapa lembutnya Allah yang memberikan dia waktu tunda untuk bertobat kepadanya. Ya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi hamba jalan bertobat. Subhanallah. Tak dari mana-mana jalannya, ada yang dari radio, ada yang dari televisi, ada yang kebetulan lewat. Ya, nampak kok ramai-ramai di masjid, ada apa? Salat, ikut, duduk di kajian, ada dari teman, dari saudara, ada dari mendengar azan. Ya, berbagai macam cara Allah menggiring manusia untuk taubat kembali kepadanya. Jalla wa'ala. Ya. Kemudian wa fadlahu fi maghfiratih, alangkah mulianya Allah yang mengampuni dosa-dosanya. Hal ini menggiring hamba untuk senantiasa berupaya menghadapkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan segala macam bentuk kehinaan, ketundukan, dengan segala macam harap dan cemas kepada Tuhannya Jalla wa'ala. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية كما كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر وهذا البر من سيده عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة ويبقى مع الله سبحانه وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية. Diketahui alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di mana Allah menutupinya tatkala melakukan maksiat. Ma'a kamali ru'yatihi lahu, padahal Allah sempurna melihat dia berbuat maksiat. Dalam kamar dan dalam keheningan malam, dalam kesendirian tak ada yang tahu kecuali dia dan Allah semata. Allah melihatnya dengan sempurna. Dia berbuat maksiat tapi Allah tutupi maksiatnya sehingga tak ada orang yang tahu. Dalam hotel-hotel, ya, dia berselingkuh, dia berzina, tak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya serta perempuan tersebut. Allah tutupi kesalahannya. Walau sya'ala fadhah, kalau Allah mau, Allah akan bongkar aibnya, hancurlah reputasinya di mata manusia. La fadhahu baina khalqihi fahadhiruhu, pasti orang akan jauh daripadanya. Tapi karena lemah lembutnya Allah tutupi dosa tersebut dari manusia. Wahada min kamali birrih, dan ini menunjukkan betapa sempurna kebaikan Allah kepada kita. Hamba yang selalu kufur dengan nikmat-nikmatnya, hamba yang selalu memberikan kepada Allah yang terburuk daripada apa yang kita miliki. Ya, kalaupun kebaikan kita lakukan hanyalah merupakan sisa-sisa daripada apa yang kita miliki. Yang naik kepada Allah adalah keburukan-keburukan kita. Kebaikan-kebaikan itu sisa daripada apa yang kita miliki. Yang turun kepada kita rahmat Allah dan curahan kasih sayangnya. Ya, semuanya sisa daripada apa yang kita miliki. Berinfak sisa daripada harta yang kita miliki. Mengaji sisa daripada waktu yang kita miliki. Ya, beramal saleh sisa daripada apa yang kita mampu berikan. Ya, setelah segala macam urusan-urusan dunia kita, barulah sisa-sisa tersebut kita berikan kepada Allah. Namun Allah tak pernah menyepelekan amalan hamba meski sedikit jua pun. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik kepada hamba-hambanya. Ya, wa ya'fu an katsir, banyak dia memberikan maaf kepada kita. Yang kita selalu dalam kekufuran atas nikmat-nikmat-Nya, tak sempurna beribadah kepadanya, berhitung-hitung dengannya. Dia tak pernah berhitung kepada kita. Subhanallah, padahal dia tak butuh segala apa yang kita berikan kepadanya. Karena dia Tuhan yang maha kaya, ghaniyun, maha kaya anil alamin, tak butuh dengan segala macam ciptaannya di alam semesta ini. Wahada min kamali birri wa min asma'ihil bar, di antara namanya adalah al-barru, kata Ibn Qayyim. Al-barru nama Allah. Wahadal birru min sayyidihi, dan kebaikan yang berlimpah ruah dari Allah, Tuannya hamba. An kamali ghinahu anhu, padahal dia tidak butuh kepada hamba. Kebanyakan manusia berbuat baik kepada manusia lainnya karena membutuhkan dari hamba tersebut kebaikan-kebaikan yang berbalas. Ya, kenapa kau senyum dengannya? Karena kau harapkan dia tersenyum kepadamu. Kenapa kau berbuat baik kepadanya? Karena kau harapkan dia berbuat baik seperti itu kepadamu. Ada yang diharapkan bahkan dengan anak-anak sendiri pun. Kusekolahkan engkau nak, kubesarkan engkau nak, nanti kalau aku tua, ya mohonlah kau berbakti kepada aku. Berbalas. Ya, maka bakti anak akan tampak sebenarnya ketika orang tua telah meninggal. Tanpa pamrih dia mendoakan orang tuanya. Dalam kehidupan dunia mungkin ada yang diharapkan yang dari orang tuanya. Harta warisan, kebaikan orang tuanya. Ya, tapi ketika orang tua meninggal, tampaklah sebenar-benarnya bakti sang anak. Benarkah dia mendoakan orang tuanya? Ya, bersedekah atas nama orang tuanya. Selalu mengenang kebaikan orang tuanya. Menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tuanya. Akan tampak ketika orang tua telah mati. Kembali kepada kajian kita ini, jadi Allah begitu baiknya kepada hamba, padahal Allah tak butuh kepada hamba. Kebaikan yang tak berharap balas. Ya. Ibu sekalipun, kasihnya kepada anaknya, berharap balas. Allah, apa yang Allah butuhkan kepada kita? Tak ada. Ibu berharap balas kalau anaknya berbakti kepadanya. Ya. Kadang-kadang diungkit lagi oleh orang tua. Sakit hati kita. Paya-paya kau sekolahkan, ku kuliahkan, ini, itu. Diungkit semuanya. Sekarang ini pun tak bisa kau kerjakan. Sakit hati kita. Allah tak pernah mengungkit kebaikannya kepada kita. Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah dia ungkit oksigen berapa banyak yang sudah kau hirup daripada ciptaanku. Tak pernah Allah tagih. Kalau lah ditagih, nikmat-nikmatnya tak bisa kita bayar. Walaupun seumur hidup kita sujud sembah, taat kepadanya tak berbayar, tak bisa terbayar. Subhanallah. Wa kamali faqrihi faqril 'abdi ilai. Allah berbuat baik kepada hamba tanpa membutuhkan apapun daripada hamba. Dan begitu butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayashtaghilu bimutala'atihi bimutala'ati hadhil minnah, maka hamba menyibukkan dirinya melihat alangkah banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya. Wa musyahadati hadzal birri wal ihsan, dia menyaksikan alangkah banyaknya kebaikan Allah yang sempurna atasnya, kemuliaan Allah wal karam. Fayadhhalu an dzikril khathiah, dengan sebab tersebut dia pun lalai dengan mengingat dosa-dosanya. Karena dia lebih banyak mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun lalai dengan dosa-dosanya. Fa yabqa ma'a Allah Subhanahu, akhirnya dia senantiasa bersama Allah. Wa dzalika anfa'u lahu min al-ishtighali bi jinayati. Terkala dia bersama Allah dengan mengingat segala macam kebaikan-kebaikan itu lebih bermanfaat bagi hamba daripada dia sibuk menghitung-hitung dosa-dosanya yang membuat dia menjadi stres, yang membuat dia menjadi frustasi, yang membuat dia menjadi bersedih. Allah buat dia lupa dengan dosa-dosanya tatkala dia mengingat alangkah besarnya limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Itu lebih bermanfaat bagi hamba. Terkadang syaitan membuat hamba bersedih dengan dosa-dosanya, mengingat dosa-dosanya sehingga akhirnya putus asa daripada rahmat Tuhannya. Dan tak ada dosa lebih besar daripada orang berputus asa dari rahmat Tuhannya. Allah buat dia lupa dengan dosa-dosanya karena sibuk melihat, menyaksikan, ya, betapa limpahan dan curahan nikmat Allah begitu banyak kepadanya berlimpah ruah. Dan itu lebih baik bagi hamba. Ya. Fa innal ishtighala billahi wal ghaflati amma siwa. Sesungguhnya orang yang sibuk menyibukkan dirinya untuk senantiasa mengingat Allah, limpahan karunia kebaikannya, itu lebih baik. Ya, wal matlabul a'la, itulah tujuan tertinggi, wal maqsadul asna, itulah dia merupakan cita-cita yang paling tertinggi. Ya. Naam. Wa ma nabbaha 'alaihi rahimahullahu amrun yaghfilu anhu katsirun minat ta'ibin wa yansaghiluna bi'idhamid dunubi allati irtakabuha wa kasratiha wa yaghfiluna an dhikri sa'ati birrillahi wa'idami mannihi wa jazili karamihi. Kata Syekh Abdul Razak, apa yang telah diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah banyak dilalaikan oleh orang-orang yang bertaubat kepada Allah, karena sebagian mereka sibuk dengan dosa-dosanya yang begitu besar, yang begitu banyak, ya, membuat dia stres, sedih sendiri. Ya, kadang-kadang malah kesedihan membuat dia tak bisa beramal, tak tutup baginya celah-celah pintu rahmat Allah yang luas. Ya, padahal selayaknya dia banyak-banyak mengingat betapa luasnya rahmat Allah. Ya, jadi dikatakan walaupun dosa mau sampai selangit, kuampuni. Walaupun dosa mau satu bumi, kuampuni. Subhanallah. Banyak orang-orang yang dalam berbuat dosa, gelimang dosa, kenapa tak keluar dari dosa? Putus asa. Bagaimana mungkin aku diterima Allah? Aku ini pelacur. Ya dan billah. Contohnya, hidupku penuh dengan dosa-dosa maksiat. Tak mungkin Allah terima taubatku. Akhirnya sampai mati melacurkan diri. Ya dan billah. Bagaimana Allah menerima taubatku? Aku perampok, aku maling, dan seterusnya. Berapa banyak orang sudah kurampok, orang kuzalimi, orang yang kubunuh. Ingat-ingatnya dosa-dosanya. Lupa dia dengan luasnya rahmat Allah. Akhirnya tenggelam dalam keputusasaan. Maka tak baik. Ya, bersedih, murung diri, menutup diri, mengingat dosa-dosanya. Tak benar. Itu tipu daya syaitan. Ya. Dia lalai dengan luasnya rahmat Allah. Betapa luasnya limpahan kebaikan Allah. Ya. Wa yaghfuluna an dhikri sa'ati birrillahi wa idhami mannihi wa jazili karamih. Berlimpah ruah kemuliaan Allah yang diberikan kepadanya, dia lupa. Maka dalam keadaan engkau bergelimang dosa, bukalah pintu harapmu dengan luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Allah ampuni semua dosa-dosamu selama kau bertobat. Tapi dengan syarat-syarat tobat harus kau penuhi pula. Jika dosa-dosamu berkaitan dengan hamba, jangan kau harap Allah membuka pintu rahmatnya sampai kau selesaikan dengan hamba terlebih dahulu. Utang-utangmu kau bayar. Ingat utang-utang, bayar. Yang pernah kau zalimi, datang minta maaf kepadanya. Apa yang pernah kau pinjam, kembalikan. Barang yang pernah kau pinjam, kembalikan kepadanya. Ya. Perkara dosa dengan hamba tak selesai sampai kita selesaikan dengan hamba sendiri. Subhanallah. Jika tak selesai, Allah akan dituntut di hari kiamat. Adapun dosa-dosa dengan Allah, Allah begitu luas rahmatnya. Allah begitu mudah mengampuninya. Tapi dengan manusia, tidak. Dibangun di atas perhitungan. Maka janganlah kita membahas tentang taubat, melupakan syarat taubat. Ya. Bagaimana mungkin hatimu kan tentram, tenang dengan zikrullah, bermunajat kepada-Nya sementara kiri kanan manusia kau zalimi. Yang sana hartanya kau ambil, yang sini hartanya kau ambil. Yang sana kau lecehkan, yang sini kau ribahi. Tak mungkin. Itu adalah hak prerogatif hamba. Di atas perhitungan dibangun. Adapun Allah, di atas ampunan dibangun muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka sedikitkanlah kezaliman kepada hamba. Selalulah lihat apa yang kita berbuat kepada hamba. Bahkan kepada orang terdekat, kepada istri, kepada anak, lihat. Ya, jangan sampai ini menjadi pengganjal kita dari rahmat Allah yang luas. Karena itu tak masuk dalamnya cakupan rahmat Allah SWT. Sebelum kita selesaikan dengan sesama hamba. Masya Allah. Banyak orang-orang tak tahu diri. Menganggap itu perkara mudah. Di BMT kita ini berpuluh juta ada hutang orang yang tak bayar. Lari daripada hutang. Diberikan kebaikan. Nih kau kehutang ini. Tak usah bayar-bayar bunga. Lari daripada hutang. Banyak. Berpuluh juta nilainya. Kemana orangnya? Raib. Ngilang. Dia tak tahu itu lebih berat bagi dia dibandingkan dengan dosa-dosanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nekat ambil ini, nekat ambil itu, tak bayar, lari. Barang belum lulus sudah dijual, pulang kampung. Subhanallah. Dikiranya Allah lalai dengan keberadaan dirinya di kampung mana dia, di pulau mana pun engkau pergi berlari, tak akan mungkin Allah lalai di mana keberadaanmu. Tetap akan dihitung Allah dosa-dosamu dengan makhluk. Banyak nyangkut muamalahnya di BMT ini. Ya. Bagaimana mau mendapatkan luasnya rahmat Allah sementara ini bukan prerogatif Allah SWT. Maka kezaliman yang pertama kali kau harus lihat, kezalimanmu dengan hamba, cek tiap hari. Hamba Allah, Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin. Dengan karyawanmu, perhatikan, cek. Dengan pekerjamu, ini yang berat. Ya. Naam. ومن عديم بره بعباده أنه سبحانه مع كمال غناه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Dan di antara agungnya rahmat Allah, kebaikan Allah yang berlimpah kepada hambanya, padahal dia tak butuh daripada hamba apapun juga. Allah begitu gembiranya dengan taubat-taubat sang hamba kepadanya. Yang kembali kepadanya Allah begitu gembira, menyambutnya dengan tangan terbuka. Dalam Sahih Muslim, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sungguh Allah itu begitu gembira dengan taubatnya hamba. Lebih dahsyat. Ya, daripada salah seorang kalian yang berada di padang pasir yang luas bersama untanya, kemudian dia istirahat di bawah naungan pohon, dia pun tertidur, ternyata untanya lepas lari meninggalkannya, padahal di atas unta itulah kehidupannya, di atas unta itulah bekalnya, makanannya, minumnya. Padang pasir yang luas membuat dia putus asa daripada kehidupan. Maka dia datang kepada pohon, dia pun istirahat di bawah pohon tersebut. Setelah susah payah mencari unta yang lari daripadanya, dia telah putus asa, unta kembali kepadanya. Dia pun tertidur menunggu kematian datang menjemput. Tatkala dalam keadaan demikian, dia pun terjaga dan ternyata untanya telah ada kembali datang di hadapannya lengkap dengan semua bekalnya. Karena gembiranya dia berkata, "Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu." Karena begitu gembira yang berluap. Subhanallah. Jadi Allah lebih mencintai hamba kembali kepadanya daripada hamba yang kehilangan unta di tengah padang pasir ini ketika untanya kembali kepadanya lengkap dengan bekal-bekalnya. Naam. Wa li hadzal farhi sya'nun la yanbaghi lil 'abdi ihmalahu wal iradu anhu. Id inna mutala'atahu min a'dami ma yuksabu al qalbu tuma'ninatan wa syauqan ila Allah wa lahjan bi dzikrihi wa syuhudan li birrihi wa lutfihi wa karamihi wa ihsani. Wa annahu subhanahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin. Dan kegembiraan Allah atas taubat hamba, maka janganlah hamba menyepelekannya, berpaling daripadanya, ya, meremehkannya. Ya, id inna mutala'atahu min a'zami ma yuksibul qalba tamaninatan, ya, wa syauqan ila Allah wa lahajan bi dzikrihi. Kata beliau, wa li hadzal farah, dan kegembiraan Allah taubat hambanya ini janganlah membuat hamba lalai sehingga akhirnya menyepelekan untuk bertobat. Sebagian orang karena melihat luasnya rahmat Allah tetap dalam limang dosa memperlambat tobat, mengatakan besok sajalah, lusa sajalah, nanti setelah pulang umrah, nanti setelah pulang haji, nanti ketika aku pensiun. Jangan disepelekan, jangan disepelekan, diremehkan. Jangan berpaling daripada taubat. Ya. Karena sesungguhnya seorang hamba ketika melihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini membuat hamba segera bertaubat sehingga tenteramlah hatinya. Membuat dia rindu kepada Allah, membuat lidahnya basah dengan berzikir muji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyaksikan alangkah luasnya cucuran nikmat Allah, kelembutan Allah, kemuliaan Allah dan kebaikan Allah kepadanya. Taulah dia Allah, zat yang maha baik dari segala yang baik, zat yang maha mulia daripada segala yang mulia, zat yang paling rahmat dari segala yang memiliki sifat rahmat. Naam. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna al-barra subhanahu yuhibbu ahlal birri wa yuqarribu qulubahum minhu bihasabi ma qamu bihi minal birr wa yuhibbu a'malal birr wa yujazi 'alayha bil huda wal falaha wa rif'ata fid dunya wal akhirah. Walbiru asluhu at-tawassu'u fi fi'lil khairati. Asmuka. Wa mimma yanbaghi an yu'lam, yang harus diketahui oleh hamba, annal barra subhanahu, Allah pemilik nama al-bar, yuhibbu ahlal bir, akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah Tuhan yang maha baik mencintai orang yang berbuat baik. Fayuqarribu qulubahum minhu bihasabi ma qamu bihi minal birri, Allah akan mendekatkan hati hamba kepadanya sesuai dengan tingkat kebaikannya. Semakin baik semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala, semakin berlimpah-limpah kebaikannya semakin berlimpah-limpah dekatnya Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepadanya. Wa yuhibbu a'malal birr, karena Allah menyukai berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan berupa petunjuk, hidayah, keberuntungan, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ini balasan. Semakin tinggi tingkat kebaikan kita, semakin tinggi derajat di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin datang keberuntungan dan hidayah dan petunjuk. Makanya kalau kita ingin hidayah, berbuat baiklah kepada makhluk. Di antara perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang maknanya dalam kitabnya Majmu', hendaklah engkau setiap hari berpikir apa yang mampu kau berikan kepada makhluk berupa kebaikan. Begitu besar peluangnya untuk membuat taufik Allah senantiasa bersamamu. Bukan malah sebaliknya tiap hari zalimi orang. Maka berhati-hati dalam bab muamalat kepada manusia. Jangan sampai ada padanya kezaliman yang membuat terhalang kita daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya albir, ya, secara bahasa adalah at-tawassu' fi fi'il khairat. Melakukan segala macam pintu-pintu kebaikan yang bercabang-cabang, itulah makna albir. Naam. وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan induk daripada segala kebaikan, kalau kita mau tahu apa induk segala kebaikan, termuat dalam surah Al-Baqarah ini ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan arah wajahmu ke timur atau ke barat. Ayat ini berkaitan dengan pindahnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Orang Yahudi mencela Muhammad tidak konsekuen. Andai kata dahulu kiblat Baitul Maqdis salah, mengapa mengarah kepadanya? Andai kata dia benar, mengapa berpindah kiblat? Turun ayat. Kebaikan bukan engkau menghadapkan ke timur ke barat. Apa itu kebaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra," yang namanya kebaikan, "man amana billah," yang beriman dengan Allah Jalla wa ala. Ini induk daripada segala macam kebaikan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi-nabi yang Allah utus. Ini bab iman dalam hati. Semuanya pekerjaan hati ini. Ya. Dan iman harus diterjemahkan dalam bentuk amal saleh. Maka Allah katakan selanjutnya, wa atal mal. Dengan imannya kepada Allah, hari akhirat, para nabi-nabi, malaikat, kitab-kitab, membuat dia memberikan hartanya ala hubbihi, meski dia mencintai harta, tapi dia rela mengeluarkan sebagian hartanya dzil qurba, kepada kerabat-kerabat dekatnya, yang paling utama kerabat-kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang terputus bekal di tengah jalan, orang-orang yang meminta-minta, berbuat baik kepada hamba-hamba sahaya. Kemudian dia menegakkan salat. Tak cukup hanya berbuat baik kepada manusia, tapi tak menunaikan hak Allah. Sebagian orang, subhanallah, super baiknya kepada manusia, sosialnya tinggi kepada manusia, tapi hak Allah lalai. Salat tak pernah. Itu bukan kebaikan. Harus ada hak Allah ditunaikan. Wa aqamus shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, memenuhi janji ketika mereka berjanji, sabar dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, kesulitan, bal ba'sa wad-dharra, baik berupa penyakit maupun bencana, wa hinal ba'si, ketika berperang sabar. Mereka itulah orang-orang yang jujur, mereka itulah orang-orang bertakwa. Inilah induk daripada segala kebaikan. Naam. Faqala Allah Ta'ala, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi 'alim. Berkata Allah dalam surah Al-Imran, kalian tak akan pernah memperoleh kebaikan sempurna sampai kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, Allah mengetahuinya. Naam. Qala Qatadah rahimahullah Ta'ala, lan tanalu birra rabbikum hatta tunfiqu mimma yu'jibukum wa mimma tahwauna min amwalikum. Kata Qatadah, kalian tak akan pernah mencapai kesempurnaan cinta Tuhan kalian sampai kalian berinfak daripada apa yang paling kalian kagumi, kalian cintai dari harta-harta kalian. Sudahkah sampai ke sana tingkat kita? Tiap orang bertanya tentang dirinya sendiri, sampai dia berinfak daripada apa yang paling dia kagumi, yang paling dia cintai. Alhamdulillahu jami'an tushda fusina. Semoga Allah beri kita semua petunjuk pada jalan yang benar. Ya. Wa razaqana min fadlihi wa birrihi wa jawdihi ma la nahtasib. Semoga Allah limpahkan kepada kita kebaikannya, kemuliaannya, apa yang tak pernah kita duga-duga. Innahu sami'un mujib. Dialah Tuhan Allah yang selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Demikianlah nama Allah Al-Barr. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan pindah mengenal Allah lewat namanya Ar-Ra'uf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.